Mudhaf. Taib. Kemudian min ibni abi ya. Bukan ini yang dibahas. Abi mudhaf. Talibi mudhaf ilai. Dipisah dengan Syaikhil Abatih. Na'at yang mudhaf. Na'atnya mudhaf. Nah. Asalnya mini bani Abi Thalib Syaikhil Abatih. Nah, ya. Contoh yang ketiga dipisah dengan nida wifaqu ka'bu bujair mungkidun laka min ta'jili tahlukatin wal khuldi fi saqar. Ka'bu itu munada ya, maksudnya nida di sini itu dipisah dengan munada wifaqu mudaf bujairin mudhaf ilai dipisah dengan ka'bu munada. Asalnya ya ka'bu, jadi asalnya wifaku bujairin ya ka'bu mungkidun laka min ta'jiri tahalukatin wal khulti fisaqar. Nah, ini semuanya hukum asalnya gak boleh, dibolehkan karena apa ini? Darurat. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik fasla mudhafin syibi fi'lin ma nasab maf'ulan aw dharfan ajiz wala yu'ab faslu yaminin wa tiraran wujida bi ajnabiyyin aw bina'tin aw nida. Memisahkan si mudhaf yang menyerupai fi'il, perhatikan mudhaf yang berupa sifat-sifat yang menyerupai amilnya, amalnya fi'il, dipisah dengan apa yang ia nasabkan berupa maf'ul atau doa, bolehkan, jangan dicela. Termasuk kalau dalam kondisi darurat ya, nah, bisa dengan sumpah. Oh, nah, atau bisa dengan sumpah. Tadi yang sumpah tak lewati ya? Juga dalam kondisi tidak terpaksa boleh dipisah dengan sumpah. Hadza ghulamu wallahi Zaidin tadi ya. Gulam mudaf Zaidin mudaf ilaih wallahi sumpah qasam ya, yang memisahkannya itu dalam kondisi tidak dan dalam kondisi darurat juga dijumpai ada pemisahan. Yang misah ialah ajnabi, itu ajnabi itu ialah makmul bukan dari mudafnya. Au binatin dipisah dengan na'at milik mudaf, au nida atau dipisah dengan apa ini? Munada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.